Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma lahu wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Siang ini insyaallah kita baca ayat yang ke-17 dan 18 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala mataluhum kama talilladzi istaqala nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum bi dhulumati la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mataluhum, tentunya dhamir kembali ke munafikin. Permisalan mereka, permisalan orang-orang munafikin. Kamatsal, seperti permisalan alladzi istauqada nara, seperti permisalan seorang yang minta dinyalakan api. Istauqada dari wazan istafa'ala, jadi bermana talab, meminta untuk dinyalakan api. Falamma awa'at, awa'at tentunya di sini fil madhi, fa'ilnya kembali ke nar, dhamir kebenar. Ketiga, api tersebut menerangi ma haulahu, apa yang di sekitar dia. Dhamir hu kembali ke alladhi tadi, yang minta dinyalakan api. Ketika api tersebut menerangi apa yang di sekitar dia, sekitarnya. Dhahaballahu binurihim, Allah pun menghilangkan cahaya api tersebut, sehingga yang tersisa adalah panasnya. Watarakahum, dan Allah biarkan mereka fi dhulumatin, pada kegelapan-kegelapan. La yubsirun, tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun, ya, mereka atau dia, mereka orang munafikin atau dia seorang munafik, itu tuli, bisu, buta. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Disebutkan sebutnya min rahimahullah ta'ala, kenapa disebut dengan dhulumat, kegelapan-kegelapan. Pemisalan mereka adalah seperti orang yang minta dinyalakan api, ketika api baru saja menerangi sekitarnya, langsung hilangkan cahayanya. Wa tarakahum, biarkan mereka fi dhulumatin, dhulumatin jama', pada kegelapan-kegelapan. Kegelapan yang pertama kata beliau adalah kegelapan malam. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan cuaca, jika itu mendung. Kegelapan ketiga adalah kegelapan yang ada setelah adanya, awalnya ada cahaya, kemudian cahayanya dihilangkan, maka semakin gelap. Ini dhulumat. La yusirun, ini taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi, ya, yang menegaskan sangat gelap, sehingga mereka tidak bisa gelap, tidak bisa melihat. Menitakid dari sisi mana. Summun, mereka tuli, maksudnya tuli dari mendengar al-haq. Kata Sayyidina rahimahullahu ta'ala, yang dinafikan dari pendengaran mereka ini pendengaran maknawi, yaitu mereka tidak bisa mendengar al-haq. maksudnya walaupun mendengar tidak bermanfaat bagi mereka. Secara hissi bisa mendengar, tapi dari sisi maknawi mereka tidak, karena tidak bisa bermanfaat apa yang mereka dengar dari hak yang mereka dengar, tidak manfaatnya. Kalau dari sisi hissi, mereka semua mendengar Quran yang disampaikan Rasul, mereka memahami Quran yang disampaikan Rasul, tapi mereka tidak mengambil manfaat dari Quran didengar. Ini summun tuli dari al-haq, tidak bisa mengambil manfaat dari al-haq yang didengar. Demikian juga bukmun bisu, yakni untuk mengucapkan al-haq. Kata beliau murad annahum la yatakiuna bil haq, mereka tuli dan mereka tidak bicara, tidak mengucapkan yang hak, yang mereka ucapkan hanyalah yang batil. Demikian juga mana umyun, buta. Ya, maksudnya tadi buta dari sisi maknawi. Kalau sisi hissi bisa melihat, tetapi ya mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka lihat. Mukjizat-mukjizat, atau yang lebih tepat ayatullah yang Allah tampakkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka lihat itu tidak bermanfaat untuk mereka. Mereka buta, buta maknawi. Dari sini maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, suddat turukul haq amamahum, tertutuplah pintu-pintu atau jalan-jalan hak di hadapan mereka. Ya, telinganya tuli dari al-haq, matanya buta dari melihat al-haq, kemudian lisannya demikian, ya, dan kalbunya juga mereka tertutup. Fahum la yarji'un. Ya, fa di sini atifah, huruf ataf, tetapi juga berfaedah sebabiyah. Ini dengan sebab tiga poin tadi, dengan sebab mereka tuli, dengan sebab mereka bisu, dengan sebab mereka buta dari al-haq, mereka pun tidak akan kembali, tidak akan kembali dari kesesatan mereka. Nah, Syekh bin Rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, kata beliau menunjukkan balaghatul Quran, balaghah Quran, tingginya bahasa Al-Quranul Karim. Di antara yang menunjukkan balaghatul Quran dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan masal, permisalan dengan sesuatu yang hissi, yang bisa diindra, yang bisa kita lihat, kita dengar, ya, ketika menerangkan sesuatu yang maknawi. Kalau terangkan tentang keadaan munafikin, itu seperti keadaan ya seorang yang minta jalakan api. Sehingga yang kedua dari sini menunjukkan, kata beliau kedua, thubutul qiyas. Thubutul qiyas, adanya qiyas, qiyas yang sahih, yang tentunya ada terpenuhi syarat-syarat yang ada disebutkan dalam usul fikih. Nah, qiyas, ada qiyas yang sahih, ada qiyas fasid, ada qiyas ya batil. Ini qiyas yang sahih itu ada. Yang ketiga, kata beliau, anna ha'ulail munafiqin laisa fi qulubihim nur. Orang-orang munafikin itu tidak ada di kalbu mereka cahaya. Sehingga Allah katakan, Allah firmankan, kama salidari setauqada nara. Sehingga untuk bisa terang, mereka minta dijalankan api. Seperti permintaan orang yang minta dijalankan api. Sehingga, fahulain munafikun, orang-orang munafikin, yasati'imun al-huda wal-ilma wal-nur. Mereka ketika minta dan diberi hidayah, ilmu, nur, ya, fa idza wasala ila qulubihim, ketika baru sampai ke kalbu mereka, maka baru sampai sudah hilang. Yadda'al wa yazul, akan hilang, akan punah ilmu yang sampai di kalbu mereka, cahaya yang sampai ke kalbu mereka langsung hilang. Tidak tersisa di kalbu mereka ilmu dan cahaya dan hidayah. Ini disebutkan sebuah Utsaimin terkait dengan jawab syarat. Dalam ayat ini disebutkan falamma adha'at ma haulahu dhahaballah. Artinya ketika baru terang langsung Allah hilangkan. Karena ini jawab syarat. Adha'a itu fi'il syarat, dhahaba fi'il jawab. Artinya ketika terjadi begini langsung begitu. Ketika baru menerangi langsung Allah hilangkan. Demikian juga ketika sampai ilmu kepada mereka langsung hilang. Sampai cahaya kepada mereka langsung hilang. Munafik tidak ada di kalbu mereka cahaya. Yang ketiga, di antara yang boleh sebutkan bahwasanya annal iman nurun lahu ta'thir. Iman itu ada cahayanya. Iman itu adalah cahaya yang memiliki ta'thir, pengaruh. Hatta fi qalbi munafiq. Iya. Namun Tiqawli ta'ala falamma adha'at ma haulahu hilal iman adha'a ba'da syai fi qulubihim. Menerangi sedikit di kalbu mereka. Tetapi ketika tidak kokoh, tidak menerima kalbu mereka iman, maka langsung hilang cahaya tersebut dari kalbu mereka. Di antara boleh sebutkan di poin yang ketujuh, boleh sebutkan di antara faedah dua ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala takhalla anil munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala menjauh, meninggalkan, membiarkan orang munafikin. Wa tarakahum fidhulumat la yusirun. Sehingga dari sini kata beliau rahimahullahu ta'ala, ada faedah berikutnya, anna man takhallallahu anhu huwa halik. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantunya, membiarkan dia, maka dia adalah seorang binasa. Dan ini dalam bahasa yang disebut Ibnu Qayyim, inilah makhdul. Seorang makhdul ada ketika Allah subhanahu wa ta'ala wakalahu ila nafsih, Allah tidak menolongnya, tidak membantunya, Allah biarkan dia dengan dirinya. Kemudian di antara faedah yang boleh sebutkan bahwasanya orang-orang munafikin, Allah subhanahu wa ta'ala membuat tuli telinga mereka sehingga tidak mendengar al-haq. Kalaupun mendengar mentafa'u, ya, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari hak, al-haq yang mereka dengar. Demikian juga mereka bisu, iya, dari mengucapkan al-haq. Dan mereka Allah butakan dari al-haq. Walaupun melihat al-haq, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari al-haq tersebut. Dan yang terakhir sebagaimana dalam ayat fahum la yarji'un, iya, kata beliau annahum la yarji'una an ghayyihim. Orang munafikin tidak akan pernah kembali dari kesesatan mereka. Kenapa demikian? Ini kita baca bagus. Kata beliau, li'annahum ya'taqiduna annahum muhsinun. Mereka tidak akan kembali dari kesesatan mereka karena mereka meyakini diri mereka sedang berbuat baik. Wa annahum saru ashabanil mu'minin wa ashabanil kafirin. Mereka mengira dengan perbuatan mereka tersebut mereka bisa bersahabat dengan orang mukmin dan bisa bersahabat dengan orang kafir. Iya, bisa bermain dua kaki. Bersama mu'minin juga bisa dengan kafirin. Mereka anggap itu bagus. Sehingga mereka tidak akan pernah kembali dari kesesatan tersebut. hum ashabul lil mu'minin fil zahir wa ashabun lil kafirin fil batin. Karena mereka adalah bersahabat, sahabat-sahabat mukminin secara zahir, tapi mereka sahabat-sahabat orang kafirin dalam batin mereka. Kata beliau, ini faedah penting, kata beliau, wa man istahsana syai'an fa innahu la yakadu an yarji'a anhu. Barang siapa yang telah menganggap bagus sesuatu, maka dia hampir-hampir tidak akan rujuk darinya. Ya, ini kenapa dikatakan dalam hadis, innallaha hajaba an sahibi bid'atin. Innallaha hajaba taubah an sahibi bid'atin. Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Ini sebabnya. Karena mubtadi' menganggap dirinya sedang berbuat baik, sehingga dia terhalang ya untuk bertaubat. Illa man rahimahullah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.